Lingkaran air rembulan nampak tersenyum di saat tiup payung semakin dalam. Sengaja ku telah hadir di malam ini, membawa menjanji dan basa-basi kesambut. Sinarlah impi kini secerahkan ku nanti misteri yang kau taburkan selama ini ternyata hanya penutup pribadi. Somos anu nesta pa.